Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd, ikhwani fid din a'azzakumullah wa barakallahu fikum, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semuanya diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Tiada kata yang pantas sepatutnya untuk kita hadapkan di hadapan Allahu Rabbul Alamin kecuali puji-pujian yang setinggi-tingginya, yang tidak ada pujian kecuali hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena segala sesuatu yang kita jalani dalam kehidupan ini semuanya tidak pernah terlepas dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kewajiban kita sebagai hamba untuk memuji kepadanya dengan setinggi-tinggi pujian dan bersyukur. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama bikum min ni'matin famin Allah." Tidaklah kenikmatan yang menimpa kalian kecuali itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, ceritakanlah. Maka itulah kewajiban kita semua untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala puji-pujian, karena memang hanya kepadanya lah puji-pujian itu hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada awal suratul Fatihah yang senantiasa terulang di atas lisan-lisan kita, alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa segala puji-pujian itu adalah hanya milik Allah Rabb semesta alam. Maka tiada kata yang sepatutnya untuk kita hadapkan di hadapannya melainkan puji-pujian tersebut. Kemudian yang kedua, ikhwani fiddin a'azzakumullah, saudaraku kaum muslimun yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan syukur dan jazakumullahu khairan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan nasihat dan tausiah untuk diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, yang itu adalah suatu kewajiban bagi kita semua untuk saling tanasuh alal birri wa taqwa, untuk saling menasihati di atas kebaikan dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi dari perbuatan itu wal udwan, perbuatan dosa dan permusuhan. Maka saya mengucapkan jazakumullahu khairan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan atas sumbangsi dari ikhwan, dari saudara-saudara kita se-Islam yang mencurahkan juhudnya, kesungguhannya di dalam terwujudnya pelaksanaan majelis-majelis ta'lim seperti ini. Maka sekali lagi saya mengucapkan jazakumullahu khairan, semoga Allah memberikan balasan yang setimpal atas kenikmatan yang seperti ini. Demikian pula saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus masjid yang telah juga memiliki andil di dalam terwujudnya majelis yang mulia seperti ini, yaitu dengan memberikan izin kepada kita semua untuk mengadakan halaqah-halaqah zikir, majelis-majelis zikir seperti ini, yaitu majelis-majelis ilmu, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan selainnya. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan bahwa majelis seperti ini adalah taman-taman syurga. Ala tartahu bi riyadil jannah, tidakkah kalian wahai para sahabatku bernikmat-nikmat di taman-taman surga? Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, para sahabat bertanya apakah taman-taman surga itu ya Rasulullah. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menjawab, yaitu halaqah zikr wa bi riwayah majalisul ilm, halaqah-halaqah zikr. Di dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan yaitu majelis-majelis ilmu. Oleh karena itu ikhwani fiddin azakumullah, majelis yang sepertinya adalah merupakan taman-taman surga, yang dimana seseorang yang berada di dalamnya dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, dengan niat raf'ul jahl an nafsihi, untuk mengangkat kejahilan dari dirinya sehingga dia menjadi orang yang berilmu di atas cahaya Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mendapatkan keutamaan yang azimah, keutamaan yang sangat agung dan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan di dunia ini. Sebagaimana tidak samar lagi pada kita semua ikhwani fiddin azakumullah, firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, demikian pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnahnya tentang keutamaan orang-orang yang duduk di majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis ilmu seperti ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan derajatnya orang-orang yang berilmu di dalam ayat ini, yaitu ketinggian derajat di yaumul akhirah, demikian pula ketinggian derajat dalam kehidupan duniawi ini. Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala Hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun? Apakah sama derajatnya orang-orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Di sini istifham al-inkari, pertanyaan pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kedudukan orang yang berilmu tidak akan pernah sama dengan orang-orang yang tidak berilmu di dalam Islam, tidak akan pernah sama sampai hari kiamat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yastawi al-a'ma wal basir am tastawi adh-dhulumatu wan nur? Apakah sama kedudukannya orang yang melihat dengan orang yang buta, ataukah sama kedudukan antara cahaya dengan kegelapan? Maka orang-orang yang melihat, orang-orang yang memiliki cahaya adalah orang-orang yang berilmu. Adapun orang-orang yang buta dan di dalam kegelapan, mereka ini orang-orang yang tidak memiliki ilmu di dalam Islam. Maka na'udzubillah, alangkah jeleknya permisalan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang tidak memiliki ilmu di dalam Islam ini. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan dengan permisalan yang sangat jelek di dalam firman-Nya dalam suratul An'am pada ayat ke-122. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi fin nasi kaman mathaluhu fi dhulumati laisa bi kharijin minha. Apakah bangkai yang mati lalu kami hidupkan, lalu kami berikan padanya cahaya, lalu dia berjalan di tengah-tengah manusia dengan cahaya tersebut, apakah sama, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan, di gelap gulita? Laisa bi kharijin minha, yang dia tidak mampu keluar dari kegelapan tersebut. Maka tidak akan pernah sama, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat-ayat yang semisalnya. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan kebodohan atau kejahilan terhadap ilmu Islam ini adalah zulumat, kegelapan yang sangat. Dan kita bisa membayangkan di dunia ini seandainya kita berada di dalam kegelapan terus menerus, kita tidak mampu melihat apa-apa, kita tidak mampu melihat sesuatu pun, maka ini cukuplah menjadi penderitaan bagi orang tersebut. Nas'alullah as-salama wal afiyah, semoga Allah menyelamatkan kita semua dan menjaga kita dan meninggikan derajat kita dengan ilmu Islam ini, ilmu Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wassalam demikian pula menyebutkan di dalam hadisnya yang mencela orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan di dalam Islam ini dan tidak ada upaya untuk menempuh sebab-sebab talabul ilm, jalan-jalan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu tersebut, sehingga kemudian dengan ilmu itu terangkat dirinya dari kejahilan, kegelapan. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, demikian pula Imam Ahmad dan selainnya, dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, masalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kama tali ghaitil kathir asaba ardan fakana minha naqiyatan qabilatil ma'a fa'ambatatil kala'a wal usbal kathir wa kana minha ajadid amsakatil ma' fanafa'a Allahu biha an-nasa fasharibu wa taqaw wa zar'u wa asaba ta'ifatan minha ukhra innama hiya qiyan la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an fadhalika mathalu man faqaha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allam wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal huda Allah alladhi ursiltu bihi. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, permisalan suatu yang Allah utus kepada aku berupa petunjuk dan ilmu adalah permisalannya seperti hujan yang lebat. Asaba ardan, hujan lebat ini menimpa bumi. Dan bumi yang ditimpa oleh hujan tersebut menjadi tiga jenis. Jenis yang pertama, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ajadib, adalah bumi yang naqiyah. Bumi yang naqiyatan, yang bersih, yang baik, yang menerima air dan menyerapnya sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak, yang melimpah. Kemudian jenis yang kedua adalah jenis bumi ajadib, yaitu bumi yang mampu menyimpan air tetapi tidak menyerapnya. Akan tetapi, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, manusia dapat mengambil manfaat darinya, yaitu bumi yang menyimpan air, manusia yang kehausan bisa mengambil dari air tersebut karena air itu dapat tersimpan, lalu orang akan meminum dan bahkan dipakai untuk bercocok tanam. Sekalipun jenis kedua ini tidak mampu menyerap, tapi dia bisa memberikan manfaat pada orang lain. Adapun pada dirinya, manfaatnya sekalipun sedikit, tapi karena keterbatasan kemampuannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menyerap ilmu tersebut, tapi paling tidak dia bisa memberikan manfaat pada orang lain. Kemudian jenis bumi yang ketiga, kata Rasulullah, qiyan, yaitu bumi yang tandus, tidak mampu menyimpan air, tidak pula menyerapnya. Bumi yang datar, dan sifatnya bumi ini tanahnya pecek, tidak bisa menyerap air. Dia pula mendatar, tidak bisa menyimpan air tersebut. Inilah permisalan yang jelek yang Rasulullah alaihi salatu wassalam nyatakan, bumi yang kean ini itulah permisalan orang-orang yang dipakihkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama ini, yaitu bumi jenis yang pertama. Permisalannya orang yang pertama ini yang terpuji adalah yang bertafakku menuntut ilmu di dalam agama Allah, dalam agama Islam ini, ilmu Al-Quran dan Sunnah, lalu dia menyerap ilmu tersebut, memberikan manfaat pada dirinya dan juga memberikan manfaat pada orang lain dengan mengajarkan, menyampaikan ilmu tersebut. Demikianlah jenis yang pertama ini. Sehingga kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allam. Dia mengambil manfaat dengan petunjuk dan ilmu yang aku diutus dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mempelajarinya dan mengajarkannya. Adapun permisalan yang ketiga tadi, adalah man lam yarfa' bidzalika ra'san, orang-orang yang tidak ada upaya untuk mengangkat kepalanya, mendongakkan kepalanya di dalam mencari ilmu Islam ini. Yakni dia berpangku tangan, bermalas-malasan, tidak ada semangat untuk membekali dirinya dengan ilmu Islam, ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, dan amalan-amalan para sahabat pada generasi salaf yang terbaik, yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya, tidak ada upaya untuk mempelajari semua itu. Nah, maka inilah permisalan yang ketiga, yang tidak mampu menyimpan air, tidak pula menyerapnya. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Juga permisalan yang jelek, yang orang seperti ini akan menjadi merugi fi hadhihi dunya wa fil akhirah, di dunia ini terlebih-lebih di yaumul akhirah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari orang-orang yang berpangku tangan, bermalas-malasan, tidak ada upaya untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Karena inilah kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang diberi taufik, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami Islam. Maka inilah kebahagiaan yang hakiki, yang dengannya akan mengantarkan dia ke surga. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah pada dirinya kebaikan, maka Allah akan mudahkan baginya jalan-jalan untuk menempuh ilmu tersebut, untuk mempelajari ilmu tersebut. Maka tanda orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seseorang adalah ketika dia mudah untuk menempuh, untuk mempelajari ilmu Islam ini. Maka itu sebagai pertanda kebaikan, alamatul khair. Adapun sebaliknya, kata Imam Ibnu Hajar rahimahallahu taala di dalam menafsirkan hadis ini yang disebut dengan mafhum mukhalafa dalam ilmu fikih, pemahaman yang sebaliknya, bahwa alamatus syar, tanda kejelekan, tanda keburukan pada seseorang adalah ketika dia tidak ada upaya untuk menempuh jalan-jalan ilmu ini, untuk menempuh sebab-sebab pembekalan diri terhadap ilmu Islam ini. Maka ini adalah tanda alamat kejelekan, alamat keburukan. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Demikian pula Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan yang dia berupaya pada jalan tersebut untuk menempuh, mendapatkan ilmu, yakni ilmu Islam, ilmu Alkitab was Sunnah, ilmu para salafus saleh, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya jalan menuju surga. Oleh karena itu, semua adillah ini menunjukkan bahwa as-sa'adatul haqiqiyah, kebahagiaan yang hakikat, adalah di mana ketika seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bekal berupa petunjuk Rasulullah, petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam, dengan mempelajari Al-Quran dan sunnahnya, demikian pula sunnahnya para sahabat-sahabatnya, maka inilah kebahagiaan yang hakiki. Bukanlah kebahagiaan yang hakikat itu adalah harta atau banyaknya anak keturunan. Maka sama sekali pendapat atau pemahaman yang seperti ini adalah pemahaman yang sangat keliru. karena apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya tidak menunjukkan akan hal tersebut, bahkan sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala misalnya menyatakan tidaklah yang memberi manfaat pada kalian itu adalah harta dan anak keturunan kalian. Akan tetapi yang memberikan manfaat adalah man atallaha biqalbin salim. Siapa yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat, bukan harta dan anak keturunan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memperingatkan tentang fitnah daripada anak keturunan, harta, dan demikian pula istri. Naam, untuk kita berhati-hati karena semua itu adalah fitnah. Maka justru apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang banyaknya harta anak keturunan atau istri atau dari kenikmatan-kenikmatan duniawiya ini, semua itu bukanlah kebahagiaan yang hakikiyah. Tapi kebahagiaan yang hakikiyah adalah ketika seseorang itu dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu Islam, ilmu Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Naam. Inilah kebahagiaan yang hakiki yang akan mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, azzakumullah. Saudaraku kaum muslimun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai mukaddimah, sebagai pendahulu. Semoga bermanfaat untuk pribadi saya dan pada antum semua. Dan dengannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita semua untuk berupaya mempelajari agama Islam, mempelajari Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, para imam-imam, tokoh-tokoh Islam yang telah mendahului kita semua. Amin ya rabbal alamin. Adapun setelah itu, maka insyaallah taala pada setiap pertemuan kita malam Rabu setiap pekan, saya akan membacakan kitab-kitab kecil dari karangan para ulama-ulama kita, ulama yang masyhur dan ma'ruf, ulama yang dikenal sebagai ulama ahlu sunnah wal jamaah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dengan kitab-kitab yang kecil seperti ini, lebih memudahkan kita semua untuk memahami dan tidak jenuh. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita dan kesabaran kita di dalam memahami apa yang dijelaskan oleh para ulama-ulama tersebut. Dan insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan waktu yang masih tersisa sebelum waktu salatul isya, saya bacakan kitab dari karangan salah seorang ulama ahlus sunnah wal jamaah yang masih hidup di zaman sekarang ini, dan beliau bermukim di Madinah Al-Munawwarah, dan beliau adalah salah satu guru kami di Madinah Al-Munawwarah, termasuk ahlul hadis, termasuk ulama yang memiliki keahlian di dalam bidang hadis, yaitu syekhana, guru kami Syekh Abdul Muhsin Ibni Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu taala. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad adalah salah satu ulama besar yang dimuliakan dan dibesarkan di Madinah Al-Munawwarah, dan beliau sampai saat ini masih mengajar kitab-kitab para ulama di Masjid An-Nabawiyah maupun di Jami'atul Islamiyah, di Universitas Jami'ah Islamiyah. Dan beliau juga karena kedalaman ilmu beliau pernah ditawarkan oleh pemerintah dan para ulama yang lainnya untuk menjadi anggota Hay'at Kibarul Ulama yang bermukim di ibu kota Saudi Arabia di Riyadh, tetapi beliau menolak dan lebih memilih untuk berkhidmat di Masjid Nabawiyah dengan kitab-kitab warisan para ulama dari kitab-kitab sunan yang beliau ajarkan kepada para mahasiswa dan juga secara umum untuk kaum muslimin, para penuntut ilmu dari sunan, kitab Sahih Bukhari dan Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan kitab-kitab sunnah yang lainnya. Naam. Maka beliau adalah salah satu ulama besar yang dikenal dan direkomendasi oleh para ulama-ulama yang lainnya. Beliau memiliki banyak kitab-kitab kecil yang beliau karang karena beliau melihat maslahat untuk kaum awam, untuk kaumnya kaum muslimin dengan mudah mereka dapat membaca dan memahami kitab-kitab kecil yang seperti ini. Dan di hadapan saya adalah salah satu kitab beliau yang merupakan majelis melalui telepon interview dari saudara kita kaum muslimin yang ada di Amerika. Mereka menelpon Syekh dan meminta nasihat. Kemudian nasihat itu dibukukan dalam bentuk buku kecil seperti ini, yang kemudian diberi judul Kaifa Nastafidu Minal Afwan. Kemudian yang diberi judul Kitab beliau yang beri judul Asarul Ibadat fi Hayatil Muslim, yaitu pengaruh ibadah di dalam kehidupan seorang muslim. Naam. Inilah judul yang beliau berikan kitab yang dibukukan seperti ini melalui muhadharah lewat telepon dari saudara-saudara kita yang berada di Amerika Serikat sana. Naam. Saya mulai membacakan secara perlahan-lahan insyaallah taala. Bagi yang ingin untuk memiliki kitab ini bisa difotokopi sehingga bisa mengikuti apa yang akan kita bacakan. Naam. Saya akan memulai dari mukaddimah beliau hafizahullah taala. Berkata Syekhana Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Segala puji bagi Allah. Kami memuji Allah dan meminta pertolongan dan memohon ampun padanya. Kami berlindung kepada Allah dari segala kejelekan jiwa-jiwa kami dan dari kejelekan amalan-amalan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa memberi petunjuk padanya. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah subhanahu wa ta'ala semata. La syarika lahu. Tidak ada serikat baginya. Tidak ada tandingan baginya. Dan aku persaksikan bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Allah utus beliau dengan petunjuk dan agama yang hak. Liudhirahu ala dini kulli. Agar dengan agama tersebut, Allah akan tampakkan di atas seluruh agama bahwa itulah agama yang hak. Faballaghar risalah, dan Rasulullah telah menyampaikan risalah amanah, wa telah menyampaikan risalah, yakni menyampaikan risalah sebagai nabi dan rasul. Wa addal amanah, dan telah menunaikan amanah, yakni beliau amanah dalam menyampaikan risalah tersebut, yakni dalam menyampaikan Al-Qur'an dan sunnah-sunnah beliau. Tidak ada sedikit pun yang disembunyikan oleh beliau. Inilah makna addal amanah. Beliau telah menunaikan amanah. Karena sebagian yang menyatakan bahwa Islam ini membutuhkan tambahan atau pengurangan, ini berarti Rasulullah tidak amanah. Karena berarti ada yang disembunyikan. Maka berarti sama dengan kita menuduh Rasulullah tidak amanah. Oleh karena itu dikatakan Rasulullah ballaghar risalah wa addal amanah, telah menyampaikan risalah dan menunaikan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nasahal ummah, dan beliau telah memberikan nasihat kepada umat ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Allah, sampaikan, curahkanlah salawat dan salam dan berkah kepada beliau, kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula pada keluarga beliau dan sahabat-sahabatnya, dan pada orang-orang yang salaka sabilahu. Dan juga semoga tercurahkan salawat dan salam tersebut pada orang-orang yang menempuh jalan beliau dan mengambil petunjuk dengan petunjuk beliau, ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Amma ba'd, adapun setelah itu. Salatul Isya. Baik. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, dan semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala pada amalan-amalan kita semua dan meletakkan di atas timbangan di yaumul kiamah nanti sebagai timbangan kebaikan. Dan semoga Allah mengampuni kesalahan yang ada di dalamnya dan tidak meletakkannya di atas mizan sebagai timbangan kejelekan kita di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.